السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar Hafizallahu Ta'ala. Kita sampai pada halaman 19, pada halaman yang pertengahan itu. Wa qala Imamul Haramain, atau afwan sebelumnya, wa qala Ibn Abil Bar, berkata al-Imam Ibn Abil Bar rahimahullah, ahlu sunnati mujmi'un ala al-iqrar bi hadhihi sifatil waridah fil kitab wa sunnah. Kata sekali lagi al-Imam Ibn Abil Bar al-Maliki rahimahullah ta'ala, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah sepakat untuk mengikrarkan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yukayyifu syai'an minha, dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut. Wa amal jahmiyatu wal mu'tazilatu wal khawariju faqalu man aqarra biha fahuwa musyabbihun. Adapun kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, dan juga kalau kita tambahkan kelompok Asy'ariyah, mereka mengatakan barang siapa yang menetapkan sifat-sifat tersebut, maka dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Inilah perbedaan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ahlussunnah menetapkan apa adanya, tanpa membagaimanakan dan juga tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun Ahlul Bid'ah menuduh Ahlussunnah sebagai musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal ini adalah tuduhan dusta, ini adalah sesuatu yang tidak benar sama sekali. Ahlussunnah ketika menetapkan misalnya wajah Allah, tangan Allah, mereka tidak sama sekali menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Mereka mengatakan Allah punya wajah sesuai dengan kebesarannya, makhluk punya wajah sesuai dengan kekurangannya. Tidak sama antara wajah makhluk dengan wajah al-Khaliq, karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ingat kaidah Ahlussunnah dalam memahami ayat tadi, laisa kamitsli syai'un, ini adalah mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, namun tidak sampai meniadakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah melanjutkan dengan firman-Nya, wa huwa sami'ul basir. Tanzihun bila ta'til, mensucikan tanpa menafikan sifat Allah. Wa huwa sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini penetapan tanpa menyerupakan. Itulah ya, kaidah ayat ini dalam menetapkan nama dan sifat Allah, kita mengatakan laisa kamitsli syai'un, mensucikan tanpa menolak meniadakan sifat Allah, wa huwa samil basir, menetapkan tanpa menyerupakan. Namun ahli bid'ah mereka menuduh ahli sunnah dengan istilah al-musyabihah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Memang inilah ahli bid'ah sukanya menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan keji, yang mana ahli sunnah berlepas daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Padahal kalau mau dikejar, sebetulnya mereka yang musyabihah. Karena apa? Ketika mereka tidak mau menetapkan sifat Allah, baik sifat wajah, sifat tangan, itu karena otak mereka sebelumnya sudah apa? Terprovokasi dengan atas B. Ketika mereka membaca ayat bal yadahu mabsuṭatan, mereka mengatakan, oh, kalau kita tetapkan Allah punya tangan, nanti serupa dengan makhluk. Ini yang namanya apa? Atas B. Mereka yang mentasbih dahulu. Makanya dikatakan semua yang mentakwil, semua yang mentaktil sifat Allah, pada hakikatnya tidaklah mereka mentakwil, tidaklah mereka mentaktil, kecuali mereka sudah apa, jatuh ke dalam at-tasybih terlebih dahulu. Apalagi kalau kita kejar lagi, kalian meyakini Allah punya zat atau tidak? Ketika mereka mengatakan ya Allah punya zat, bukankah makhluk juga punya zat? Berarti kalian apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh, mereka akan mengatakan, oh, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Kita katakan demikian pula wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Intinya itulah ahli bid'ah, mereka mutanaqidun, mereka penuh dengan kontradiksi, mudzabdzabun, tidak konsisten dengan ucapan mereka. Faqalu man aqara bi musyabbihun fa huwa musyabbihun. Orang-orang ahli bid'ah mengatakan barang siapa menetapkan sifat Allah, maka dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini ada ucapan yang batil, tidak benar. Karena juga kalau kita mau dalami lagi, ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah menetapkan bagi dirinya apa? Wajah. Apakah berarti Allah menyerupakan dirinya dengan makhluk? Tidak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau demikian, maka sungguh bertentangan dengan firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai'un. Namun itulah sekali ahli bid'ah penuh dengan kontradiksi. Fasamahum man aqarra biha mu'attilatan. Ahlu sunnah wal jamaah menamai ahli bid'ah tersebut sebagai ahli al-mu'attilah, yaitu orang-orang yang menolak, meniadakan, mengingkari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan istilah al-mu'attilah, itu kelompok yang menafikan, yang mentaktil, yang menolak sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yang paling ekstrim, yaitu yang menolak nama dan sifat Allah, yaitu kelompok siapa? Al-Jahmiyah. Mereka menolak nama dan sifat Allah. Yang kedua, kelompok yang menafikan sifat, menetapkan nama, yaitu kelompok Al-Mu'tazilah. Yang ketiga, kelompok yang menetapkan semua nama Allah namun menetapkan sebagian sifat Allah, yaitu kelompok Asy'ariyah. Mereka semua dikatakan sebagai kelompok Al-Mu'attilah, kelompok yang mengingkari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Imamul Haramain fi risalati nizamiyah, berkata Imam Al-Haramain Al-Juwayni, ini termasuk salah satu tokoh Asy'ariyah sebetulnya. Dalam kitabnya Ar-Risalah An-Nidhamiyah dia berkata, ikhtalafat masalikul ulama fi hadhihi dzawahir. Sebagian ulama berselisih pendapat tentang masalah penetapan sifat Allah. Sekali lagi, ini ucapan yang tidak seluruhnya benar ya. Fara'a ba'dhum ta'wilah. Sebagian yang dikatakan ulama itu ada yang mentakwil sifat-sifat Allah. Makanya ini kita katakan dari awal, ini adalah ulamanya Asy'ariyah, Imamul Haramain, Imam Al-Juwayni. Waltazama dzalik fi ayil kitab. Ulama-ulama yang mentakwil tersebut itu berpegangan teguh dengan takwil dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa ma yasihhu min as-sunan, apa ataupun yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa dhahaba a'immatus salaf ilal inkifaf ani ta'wil wa ijra'id dawahir ala mawaridiha wa tafwidi ma'aniha ilallah ta'ala. Ini juga ucapan yang tidak benar, yaitu dia mengatakan sebagian ulama salaf atau imam-imam salaf mereka berpendapat untuk tidak mentakwil dan memberlakukan ayat-ayat atau hadis-hadis sifat itu sesuai dengan zahirnya dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan dengan apa? Hah? At-tafwid. Ini tidak benar sama sekali. Ya, ini kesalahpahaman ahli bid'ah terhadap ucapan Ahlussunnah wal Jamaah atau ulama salaf. Sudah kita sampaikan, ulama salaf ketika mengatakan amiru kama ja'at, perlakukanlah ayat itu sesuai dengan apa adanya. Bukan berarti apa kita tidak boleh mengetahui maknanya atau tidak tahu maknanya, tidak demikian. Kita tahu maknanya, namun tidak boleh kita apa mentakwil, takwilkannya. Kemudian kata beliau, walladzi nartadi ra'yan wa nadinullah bi aqidatan ittiba' salafil ummah. Kita yang condong kepadanya yaitu kita mengikuti akidah salaf. Ini ucapan yang kelihatannya indah, ya, kelihatannya benar. Namun sebetulnya ini muncul karena kesalahpahaman. Ya. Sebetulnya kelompok Asy'ariyah tidak mengikuti salaf dalam hal ini. Imam Al-Haramain Al-Juwayni, dia salaf memahami akidah salaf tentang masalah sifat Allah. Dikira salafus saleh itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Padahal yang diserahkan oleh salaf adalah apa? Kaifiyahnya, bagaimananya sifat Allah tersebut. Seperti yang sudah kita sering sampaikan dari ucapan siapa? Imam Dalil Hijrah, yaitu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-istiwa'u ma'lum. Arti istiwa sudah diketahui, sudah dipahami. Intinya apa? Kita belajar sifat-sifat Allah dengan makna-maknanya. Arti istiwa adalah Allah tinggi di atas arasy. Kita paham maknanya. Dan itu yang dipahami oleh ulama as-salaf. Demikian pula kalau kita lihat ucapan Ikrimah seorang pembantunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berkaitan dengan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Beliau mengatakan yakni al-yadain, yaitu kedua tangan Allah. Mereka menetapkan makna sifat-sifat Allah. Namun ulama-ulama Asy'ariyah mengira bahwasanya salaf itu menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak mau tahu tentang makna sifat-sifat tersebut. Ini adalah salah paham. Makanya salah paham ini sangat amat berbahaya. Apalagi dalam masalah apa tauhid asma wa sifat. Makanya antum kalau diajari tauhid asma sifat, jangan ngantuk-ngantuk. Nanti dikira kita mengajarkan kepada antum at-tafwid. Kita mengajari ucapan Imam Juwayni ini untuk kita terima 100%. Tidak. Ini disampaikan untuk kita cermati, untuk kita garis bawahi yang keliru. Dan nanti akan disampaikan juga oleh Imam atau Syekh Abdul Muhsin Abbad tentang sebagian kekeliruan daripada ucapan Imam Al-Haramain di sini. Makanya ahli bid'ah tidak tersesat kecuali karena apa? Salah paham. Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'u kulli bid'atin wa dhalalatin fi hadhil ummah. Salah memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah umat Islam. Wala siyama idza udifa ilaihi su'ul qasd. Kata beliau, apalagi kalau ditambah dengan niat yang apa? Yang jelek. Su'ul qasdi wa su'ul faham. Salah paham saja niatnya baik. Masya Allah, duduk di majelis ilmu seperti ini niatnya talabul ilmi, cuma karena ngantuk-ngantuk, karena masih konsentrasi dengan pekerjaan yang belum selesai, akhirnya apa, banyak kesalahpahaman. Ini berbahaya. Apalagi kalau niatnya sudah tidak apa, tidak benar, kata Imam ibnu Abil Is. Kalau kalam Allah, kalamnya Rasul saja banyak orang yang salah paham, apalagi mungkin ucapan kita, ya, apalagi yang lebih dahsyat lagi ditambah dengan apa? Su'ul qasd, yaitu niat yang jelek. Niatnya bukan untuk talabul ilmi, niatnya untuk memata-matai, niatnya untuk mengadu domba, niatnya untuk riba dan seterusnya. Ini apa? Dahsyat sekali. Wallahu alimun bidati as-sujur. Semoga anda ada di sini ya. Kalau ada, angkat tangan. Itulah, memang inilah fakta yang ada. Terkadang ada orang yang salah paham, namun niatnya baik, tetap kita kesalahkan. Namun yang lebih parah, yaitu mereka-mereka yang sudah salah paham, niatnya jelek, sakit hati dan sebagainya. Ini yang merupakan benalu, merupakan virus yang harus dibasmi. Kemudian kata beliau, lidalil qati ala anna ijma' ummah hujjah. Kata Imam Ibnu Haramain, karena sesuai dengan dalil yang paten bahwasanya ijma' umat itu adalah hujjah. Dia mengakui bahwasanya salaf ijma' mereka adalah hujjah. Cuma masalahnya di sini Imam Al-Haramain salah memahami akidah as-salaf tentang sifat Allah, dan ini dipegangi oleh sebagian manusia setelah beliau, di antaranya tokohnya Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna yang sudah pernah dulu kita sampaikan di sini dalam kitabnya beliau Al-Aqaid. Dia juga sama ucapannya, mengatakan salaf itu lebih utama untuk kita ikuti. Namun bagaimana makna salaf? Di antaranya menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah paham, ini yang terus diwarisi oleh tokoh-tokoh ahli bidah. Di antaranya juga sebagian tokoh di negeri kita yang dai kondang sebagai di sebagian tempat. Demikian yang memahami katanya salaf itu tidak memahami nama mana sifat-sifat Allah, mereka menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya warisan daripada leluhur mereka, dari ulama-ulama Asy'ariyah. Falau kana ta'wilu hadits dzawahir hatman la aushaka an yakuna ihtimamum bihi fa ihtimamihim bi furu'is syariah. Seandainya mentakwilkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah itu yang benar, maka mereka salaf itu akan betul-betul antusias, betul-betul memperhatikan masalah ini dibandingkan masalah apa? Fikih syariat atau masalah cabang-cabang syariat Islam. Artinya kalau kata yang ini betul, seandainya ulama salaf itu mentakwil, tangan takwilkan kudrah, maka akan muncul banyak riwayat dari mereka tentang apa? Takwil-takwil tersebut. Karena salaf itu lebih mementingkan urusan akidah dibandingkan urusan apa? Fikih. Bukan maksud di sini melecehkan masalah fikih, tidak. Na'udzubillah min dzalik. Udkhulu fi silmi kafa. Masuklah ke dalam Islam secara apa? Keseluruhan. Namun dalam Islam ada skala prioritas, yang paling diutamakan adalah masalah al-aqidah. Wa idza insarama as-sahaba wa tabi'in 'ala idram 'an at-ta'wil kana dzalik huwa al-wajh muttaba. Kalau zaman sahabat, zaman tabi'in itu tidak ada takwil-takwil, maka inilah yang wajib untuk kita apa? Teladani, untuk kita ikuti. Di sini juga bantahan kepada para pengikutnya, pengikut Asy'ariyah yang mereka suka mentakwil. Kata imam mereka sendiri bahwasanya sahabat tabi'in tidak pernah mentakwil sama sekali. Tidak ada riwayat mereka mentakwil arti Allah bersemayam istiwa dengan istilah menguasai, arti tangan dengan kekuasaan, turunnya Allah ke langit dunia dengan turunnya rahmat. Tidak ada satu riwayat pun dari sahabat tabi'in yang mentakwil. Sebagaimana kelompok Asy'ariyah. Itu diakui sendiri oleh apa? Imam Haramain. Di sini wallah alam, Syekh Abdul Muhsin Abbad membawakan ucapan ini di antara tujuannya untuk apa? Mengkantar, membantah kelompok Asy'ariyah sendiri dengan ucapan imam mereka. Ini perlu juga kita apa? Pahami bahwasanya sebagian ulama ketika mencantumkan ucapan sebagian kelompok yang sesat atau kelompok yang sesat, bukan untuk merekomendasi, namun untuk menegakkan hujjah atas pengikutnya. Inilah ucapan tokoh kalian, kenapa kalian tidak apa mengikutinya? Bukan lagi bukan apa untuk merekomendasi apa namanya ahli bid'ah atau tokoh ahli bid'ah. Ya. Maka apa? Jangan antum ambil mentah-mentah. Oh, mengambil ucapan ini pula dan sebagainya. Tanpa antum tahu bahwasanya tokoh tersebut adalah penyesat umat. Kemudian mengatakan, buktinya ulama itu juga menukil ucapan ahli bid'ah. Kita katakan berbeda. Ulama tahu bagaimana kondisi yang tepat untuk menukilkan ucapan mereka tersebut dan apa tujuannya. Sedangkan antum, apakah antum ulama? Tentunya apa? Bukan, namun ngelama. Maka di situlah. Insya Allah ini sekaligus pengumuman. Insya Allah yaumul ahad, hari ahad depan di Alamin insya Allah akan ada kajian mengenal dakwah salafiyah. Di antaranya untuk mentaswiyah hal-hal seperti ini. Insya Allah kita akan mengadakan jawrah atafan pengajian duha jam 9 hari ahad. Ahad besok ini. Insya Allah dengan tema mengenal dakwah as-salafiyah. Di antaranya kita bahas masalah halal seperti ini. Kalau mungkin ada waktu, silakan hadir dan juga sampaikan kepada yang lainnya. Kemudian waqad taqaddama an-naql, kata Syekh Abdul Muhsin Abbas, waqad taqaddama an-naqlu an ahli al-ashr salif wa hum fuqahaul amsar kasauri wal auza'i wa malik wal lais wa man atharahum wa kadha man akhadha anhum min al a'imma fa kayfa la yusak bima ittafaqa al quruni salasa wa hum khair al quruni bi shahadati sahibi syariah. Mungkin ini masih ucapannya Imam Al-Juwayni. Kata beliau, dan telah berlalu nukilan dari tiga generasi umat Islam yang pertama wa hum fuqahaul amsar, dan mereka adalah ahli Islam di setiap zaman, di antaranya Imam As-Sauri, atau dan juga telah dinukilkan dari generasi ketiga umat ini, dan mereka adalah para fuqaha ahli Islam, ahli agama, seperti Imam As-Sauri, Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Lais, dan yang seangkatan dengan mereka, sejaman dengan mereka, dan orang-orang yang mengambil ilmu dari mereka, dari para imam-imam, semuanya sepakat tidak ada takwil dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah sekali lagi generasi terbaik umat ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu khairun nasi qani, sebaik-baik manusia adalah generasiku, summa alladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka para tabi'in, summa alladina yalunahum, dan kemudian setelah mereka para tabi'u at-tabi'in. Kemudian di sini Syekh Abdul Muhsin Abbas memberikan komentar atas sebagian ucapan Imam Al-Haramain tadi dengan mengatakan, wa ma ja'a fi kalamil Juwayni min anna salaf yufawiduna ma'ani sifat ila Allah azza wa jalla ghairu sahih. Apa yang diucapkan oleh Imam Juwayni di atas tadi, bahwasanya salaf itu menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah, itu tidak benar. Sekali lagi, ini kesalahpahaman Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwayni. As-salafus salih, mereka tidak menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Namun mereka menyerahkan bagaimana sifat Allah kepada Allah. Adapun maknanya, mereka memahaminya. Apalagi Allah memerintahkan untuk kita mentadabburi Al-Quran. Apalagi berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita memahaminya. Namun itulah kesalahpahaman ahli bidah terhadap ucapan as-salaf. Kenapa kita mengatakan yang di tadi diserahkan kepada Allah itu bukan maknanya namun kaifiahnya? Karena memang ucapan salaf itu banyak sekali. Yang jelas darinya di antaranya ucapan Imam Malik rahimahullah taala, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhulun. Makanya ulama mengatakan kalau di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa mutasyabih itu? Yang samar-samar. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Quran. minhu ayatun muhkamat. Dia adalah Al-Quran, ada ayat-ayat yang sangat jelas, muhkamat. Hunna umul kitab, itulah induknya daripada kitab Allah Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, namun ada ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar. Samar-samar itu tentunya tidak secara mutlak, namun bagi sebagian orang samar-samar. Namun bagi ulama, apalagi bagi sahabat, tabi'in, itu jelas. Kemudian Allah sebutkan ciri ahli bid'ah, fa'amal ladina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'il fitnati wa ibtigha' ta'wil. Adapun orang-orang dalam hatinya ada penyakit, mereka apa? Mengambil yang mutasyabihat tadi. Tujuannya apa? Untuk bisa ditakwil-takwilkan dan untuk apa? Mencari fitnah. Itu firman Allah yang sebetulnya adalah asdaqu qilan, sebaik-baik ucapan, semulia-mulia ucapan. Fa'ina hadithi kitabullah. Itu pun kata ulama dalam ayat tadi, ada yang mutasyabihat masih samar-samar. Banyak orang yang tidak memahaminya. Apalagi ucapan manusia. Terkadang ada apa? Yang samar-samar. Maka apa? Perlu untuk dijamak, digabungkan dengan ucapan yang lain yang apa? Yang jelas. Mungkin di antara ucapan-ucapan yang kita sampaikan di sini ada yang kelihatan yang sama-sama. Maka buka lagi ceramah-ceramah yang lain, bagaimana ucapan kita yang berkaitan dengan bab-bab tersebut. Demikian pula ucapan para ulama. Makanya di antara kelompok teroris, mereka ada yang menyalahgunakan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yang kelihatannya menfonis kafir secara mutlak orang yang berbuat syirik dari kaum muslimin meskipun jahil. Mereka ambil untuk apa? Menfonis kaum muslimin kufar karena kesyirikan mereka meskipun mereka juhal, jahil. Padahal dalam ucapan yang lain beliau mengatakan bahwasanya orang yang jahil, meskipun dia berbuat syirik, sujud di kuburan misalnya, tidak bisa langsung apa? Dikafirkan sampai ditegakkan apa? Hujjah. Itu diantara ucapan-ucapan yang wajib untuk kita apa? Pahami. Terkadang sekali lagi ada orang, apalagi kita ceramah di sini, terkadang ada ucapan yang mungkin ketergelinciran lisan, tidak ada kesengajaan, tidak kita sadari keluar begitu saja. Maka apa? Perlu di jamakan dengan ucapan yang lain. Makanya orang itu betul-betul harus apa? Baik hatinya. Positive thinking. Harus apa? Husnudzon. Namun kalau sudah ada suudzon, ini ustaz sesat. Karena apa? Ucapannya tadi enggak benar. Ini harus apa? Hati-hati. Karena memang zaman sekarang ini zaman penuh fitnah, terkadang banyak orang yang mengambil keuntungan daripada tadi ketergelinciran dan seterusnya. Fa innam yufawiduna fil kaif, as-salafus salih, mereka menyerahkan bagaimana sifat Allah kepada Allah. Itu yang benar. Sebagaimana kata Imam Malik tadi, wal kaifu majhul. Adapun bagaimana sifat Allah, hanya Allah yang tahu. Wa la yufawiduna fil mana, as-salaf tidak menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Bahkan mereka memahami apa makna dari sifat-sifat Allah tersebut. Contoh misalnya, Allah mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan artiku wasi'a kursiyuhu, kursinya Allah ajalnya maudiul qadamain. Itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, seorang sahabat ketika mengatakan hal-hal gaib seperti ini bukan dari pemikirannya, namun dari pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini contoh bahwasanya seorang sahabat Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat tentang apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya arti kursinya Allah adalah tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak, sahabat tidak menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Bahkan mereka apa? Mentafsirkannya, mengajarkannya kepada umat untuk kita betul-betul memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi Ikrimah pembantunya Abdul bin Abbas mentafsirkan baliyadahu mabsutatan dengan kedua tangan yang hakiki, bukan majazi.